Kita lanjut goyang warung-warung lagi ya. Nasibe kudu kaya duwe bojo senang ngoreng ngembangane kudu tak bojoku pancen. Terima kasih. Ha ha ha.